والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid karya al-Imam Abdul Rahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah, masih pada bab ke-20 ma jaa'a 'anil ghulu fi quburi salihin yusayyiruha awthana qawluhu kana yaluttu lahumus sawiq famata fa'aqafu 'ala qabrih kana yaluttu lahumus sawiq. Seseorang yang dulunya ma'ruf membuat adonan kue lalu diberikan kepada orang-orang yang haji mejan, secara cuma-cuma dibagikan. Begitu dia mati, mereka pun menjadikan kuburnya sebagai tempat peribadatan. Wa fi riwayah fayut'imu man yamurru minan nas. Dia bikin kue dan setiap ada orang lewat dia berikan gratis kue tersebut. Falamma mata abaduhu. Begitu dia mati, mereka pun menyembahnya. Wa qala huwal lat. Dan mereka sanjung-sanjung, mereka katakan ini al-lat yang biasa buat adonan kue, orang baik yang gemar memberi makan orang yang lewat untuk haji. Rawahu Sa'id bin Mansur, demikian Athar Ibn Abbas di Sunan Sa'id Ibn Mansur. Wa munasabatuhu litarjamah, dan ini penting, keterkaitan dalil ayat hadis ataupun athar di dalam bab, karena itu membantu talib untuk memahami wajhul istidlal, pendalilannya di mana. Babnya ghulu pada kuburan orang-orang saleh menjadikannya wathan, berhala yang disembah selain Allah. Dibawakan athar ini, athar Ibn Abbas. Lat, begitu mati, mereka sembah dan mereka jadikan berhala selain Allah subhanahu wa ta'ala. Annahum ghalau fihi li salahihi hatta abaduhu. Munasabahnya, mereka ghulu kepada Lat ini karena kesolehannya. Karena dia orang soleh, orang derma, karim, memberi makan, cuma-cuma dia bagikan kepada orang-orang yang haji, orang baik tentunya. Karena kesolehannya mereka ghulu, dipuji-puji, diagung-agungkan. Sampai pada akhirnya kuburnya pun mereka sembah dan mereka jadikan ma'bud selain Allah. Wasara qabruhu wathanan min awthanil musyrikin. Dan kuburnya menjadi salah satu arca, salah satu tempat sembahyangan kaum musyrikin, yang disembah-sembah sedemikian rupa seperti sesembahan-sesembahan mereka yang lainnya, sehingga tepat pendalilan atsar ini di dalam bab. Kenapa kuburan Lat mereka sembah, mereka tuhankan selain Allah? Asalnya dari hulu, bermula dari hulu kepada kesolehannya, kepada kedermawanannya, berlebihan mereka, sampai kemudian disembahlah selain Allah. Qauluhu wa kadza qala Abul Jauza. Begitu pula disebutkan oleh Abul Jauza, yaitu huwa Aus ibnu Abdillah Ar-Raba'i. Bi fathhi ra wal ba Raba'i. Mata sana 83. Beliau meninggal tahun 83 Hijriah. Qala al-Bukhari, dibawakan oleh Bukhari, haddatsana Muslim wa huwa Ibnu Ibrahim. Kalau di dalam sanad ada penjelasan semacam ini, wa huwa Ibnu Ibrahim, haddatsana Muslim, kata Bukhari, telah menyampaikan kepada kami Muslim, wa huwa Ibnu Ibrahim, dan dia adalah Ibnu Ibrahim. Siapa yang mengatakan wa huwa Ibnu Ibrahim ini? Bukhari berkata begini, haddatsana Muslim, wa huwa Ibnu Ibrahim, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Muslim, yaitu dia adalah Ibnu Ibrahim. Yang berkata Ibnu Ibrahim siapa? Bukan. Ini penting bagi talib. Kalau ada semacam ini dan beberapa sighahnya, terkadang begini, huwa Ibnu Fulan. Terkadang dikatakan, ya'ni Ibnu Fulan. Yang berkata bukan muridnya langsung. Bukan muridnya langsung, tetapi yang di bawah. Bukan Bukhari yang berkata. Kenapa? Karena kalau seandainya itu dari Bukhari, kalau beliau mau menisbatkan syekhnya, beliau nisbatkan langsung tanpa harus diberi keterangan wa huwa fulan. Ini kalau Bukhari, Bukhari akan katakan haddatsana Muslim Ibnu Ibrahim. Begitu. Enggak perlu Bukhari katakan wa huwa Ibnu Ibrahim. Sehingga yang mengatakan ini imma muridnya Bukhari atau yang di bawahnya lagi. Bahkan mungkin penulis sahih Bukhari-nya yang di bawah lagi. Kenapa harus ada tambahan wa huwa Ibnu Ibrahim? Tidak langsung dikatakan qala al-Bukhari haddatsana Muslim Ibnu Ibrahim. Ini dari amanatnya muhaddithin. Dari amanatnya para ulama hadis. Bukhari ketika menyampaikan hanya Muslim begitu saja, haddatsana Muslim. Kalau seandainya yang dibawa Bukhari nambah-nambah sendiri Muslim Ibnu Ibrahim, berarti dia enggak amanat, kurang amanat. Karena menambahi apa yang tidak dikatakan Bukhari. Nah, sehingga muhaddithin, cara mereka kalau mau memperjelas siapa Muslim ini, boleh menambah tetapi dengan keterangan begini, wa huwa Ibnu Ibrahim. Qala haddathana Abul Ashhab, qala haddathana Abul Jauza tadi, Aus bin Abdullah. An ibni Abbas qala kana Lat rajulan yaluttu sawiqal hajj. Lat, kata Ibnu Abbas, seorang yang biasa bikin adonan kue untuk jamaah haji. Qala Ibnu Khuzaimah, kata Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah rahimahullah, wa kadzal Uzza, begitu pula Al-Uzza, wa kanat syajaratan 'alaiha bina wa astar binakhlah. Uzza ini nama berhala musyrikin, berupa pohon yang dianggap angker, keramat. Di situ mereka buat bangunan, tempat sembahyangan, ibadah mereka. Dan ditutupi dengan kain, pohon ini diselimuti kain, ditutupi kain sedemikian rupa. Di daerah Nakhlah, Nakhlah nama daerah, baina Makkah wa Taif, tepatnya di antara Mekah dan Taif. Wa kanat Quraisy yu'adzimunaha, dan Quraisy sangat mengkultuskan pohon ini. Kama qala Abu Sufyan yauma Uhud, terbukti Abu Sufyan dikala masih musyrik di perang Uhud mengatakan, lanal Uzza wala Uzza lakum, kami punya Uzza, ini tadi berhala berupa pohon tadi, mereka anggap akan membela kami, akan memberi kemenangan kepada kami, sementara kalian tidak memiliki Uzza, ini muslimin. Membuktikan mereka sangat memuliakan dan mengagungkan Al-Uzza. Kana yaluttu lahumus sawiq. Kembali kepada Athar Ibn Abbas, begitu pula Abul Jauza. Sawiq ma'ruf, terbuat dari gandum biasanya, yang dikeringkan, digoreng, kemudian dilembutkan, seringnya dicampur oleh mereka dengan kurma atau yang sejenisnya, minyak samin atau apalah. Walhasil kue ma'ruf, nah, di Arab, kemudian dimakan. Nah. Yaluttu atau Allat, dari situ dinamakan Allat. Abbas, ayah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, terbiasa juga dari semenjak jahiliyah memberi kebaikan kepada orang-orang yang ibadah haji, memberi mereka minum zam-zam. Terkadang pula, ini masa jahiliyah beliau, mencampurinya dengan khamr, bir yang terbuat dari anggur. Ya bagi mereka itu penghormatan. Musyrikin jahiliyah menghormati tamunya dengan minuman keras, mahal, dari anggur. Nah, hasil dari sisi ini menunjukkan kebiasaan orang Arab semenjak jahiliyah berbuat ikram, menjamu, menghormati terutama yang bertamu ke Baitullah. Dan kebiasaan itu turun-temurun sampai sekarang dipertahankan. Ya, tentunya dengan Islam lebih sempurna, itu termasuk dari iman, fal yukrim dhaifah man kana yu'min billahi wal akhir. Nah, dimuliakan. Apalagi kalau itu musim haji, besar-besaran mereka. Kalau air jangan tanya. Air minum, air aqua dibagikan di sana sini. Makanan, kotak, roti, kurma dan sejenisnya itu Masya Allah sudah berhambur-hamburan bahkan berlebihan. Masing-masing berlomba ingin punya andil, punya saham memberi kepada Hujjaj Baitullahil Haram. Nah. Di dalam riwayat beliau sebutkan Al-Lat. Lat ada dua qiraah. Satu qiraat tasydid musyaddada. Al-Lat Al-Latu dengan syiddah. Al-Latu taknya ada syiddah. Ini isim fa'il dari latta yaluttu. Al-Latu seperti fi'il mudha'af yang semisalnya rodda yaruddu yang membantahnya ar-raddu wa hakadha. Qiraah yang kedua takhfif tanpa tasydid pada ta. Allatu Allatu tanpa syiddah pada ta. Dan ini khufifat, sengaja ditakhfif, tashil lil kalam, untuk meringankan omongan agar tidak berat di lisan. Dan itu banyak dalam lisanul Arab. Dalam bahasa orang Arab sering kata yang berat di lisan dientengkan agar pengucapannya ringan, enak. Bahkan kadang lebih dari itu yang diinginkan, ringannya itu di lisan. Hatta di kalangan awam yang gak ngerti kaidah, gak ngerti nahwu, gak ngerti bahasa Arab, tapi takhfif itu disenangi. Sesuatu yang berat di lisan gak disukai oleh mereka. Misalnya, ini kita bicara secara umum, hatta di kalangan awam Arab. Dari kamu, bahasa Arabnya, minka. Kan ada berat di lisan, nunnya harus berhenti. Minka. Hada minka, berat. Yakni, Nah, mereka karena meringankan, mereka katakan hadza minnak, nunnya difathahkan, tidak ada dalam bahasa Arab. Tetapi untuk keringanan dalam amiyah pun mereka gunakan minnak, ini dari kamu, enak di lisan, minnak. Begitu pula hamzah itu tidak diucap oleh mereka, diganti ya. Misalnya qara'ta, berat. Hal qara'ta, berhenti di hamzah qara'ta. Mereka ringankan, seringnya mereka rubah menjadi ya. Garait, jadi ya. Garait, sudah kamu baca? Wahakadha, yang dimaukan adalah talabut takhfif, diringankan. Nah, lat, allatuh, berat. Nah, maka salah satu taknya, karena tadif ibarat dari dua huruf, dibuang satunya sehingga takhfif, lat. Itu qiraah yang kedua, tanpa takhfif. Ah, ya fan, tanpa syiddah. Ah, qiraah yang kedua ini, qiraah takhfif, yang tanpa tasydid, itu yang sejalan dengan apa yang mereka katakan bahwa lat itu dari ilah, diinaskan oleh mereka, ditaknithkan, seperti Ibnu Khuzaimah katakan Uzza itu taknith dari Aziz. Aziz, Uzza muannatsnya. Mannan ditaknithkan oleh mereka menjadi Manat. Wahakadha. Ah, pernyataan mereka lat dari ilah, muannatsnya ilah, qatalahumullah anna yufakun, ini lebih sesuai atau lebih sejalan kalau dilihat dengan qiraat takhfif. Naam, lat berarti dari ilah, muannatsnya dari ilah. Dengan demikian bisa digabung keduanya. Asalnya seorang saleh yang yaluttu lahumus sawiq, yang biasa buat adonan kue, makanan dibagi-bagi untuk haji. Begitu dia mati, ditakzimkan, dikultuskan, diagungkan, kuburnya diagungkan sedemikian rupa, dan dituhankanlah selain Allah, disembah. Wal'iyadzu billah. Asalnya demikian, dari lat itu sampai kemudian menjadi Allat, menjadi ilah, makluh, yang dituhankan selain Allah. Artinya kalau itu qiraat takhfif, kembalinya murajjihnya itu taknitsnya ilah. Qiraat tasydid Allat, kembalinya murajihnya itu dari latta yaluttu. Nah, ini athar Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita tahdzir dari ghulu kepada kuburan-kuburan orang saleh. Diagungkan, dimuliakan lebih dari batasan syariat terhadap kuburan. Oleh karenanya syariat menutup segala celah pintu yang mengantar dan bisa menyeret orang ke arah sana, pengagungan. Dilarang untuk dicat kuburan, dilarang untuk dibangun, dilarang untuk ditulisi, ini kuburannya fulan bin fulan, lahir tahun sekian, mati tahun sekian. Apa manfaatnya? Bisa orang akan mengagungkan, mengingat jasa-jasanya, mungkin kalau dia orang baik, orang saleh, akhirnya bisa disembah selain Allah. Dilarang oleh syariat. Rasulullah sendiri SAW kalau mengutus pasukan atau delegasi beliau, beliau wasiatkan Allah tada' qabran musyrifan illa sawaita. Jangan kamu biarkan kuburan yang menonjol, musyrif. Beda dengan yang lain. Ini pemakaman. Semua biasa, kuburan biasa. Cuman yang satu ini musyrif. Menonjol, beda. Ya karena dia orang besar. Mungkin dia dianggap orang alim yang luar biasa. Wali dan orang soleh. Maka diistimewakan, beda dengan kuburan-kuburan yang lain. Dikasih kecing, dikasih marmer, dikasih ini, kasih itu, kasih tulisan, ini, itu. Ratakan, kata Rasul. Samakan dengan yang lain. Agar semua ini tidak menjadi sebab kuburan itu orang hulu kepadanya dan dijadikan sesembahan dan Tuhan yang dituhankan selain Allah. Dan demikian seharusnya kuburan, siapapun dia, tidak boleh punya kelebihan dari yang lain-lainnya. Setelah sekian waktu, setelah sekian tahun, fitnah syaitan, generasi-generasi yang belakang akan mengatakan kalau orang ini tidak punya keistimewaan, tidak akan kuburnya dilebihkan dari yang lain-lain. Yang lain biasa. Kok ini tok ada kijingnya, ada ininya, ada itunya, apalagi dibangun bangunan di situ. Berarti orang istimewa ini. Enggak bisa kita samakan dengan yang lain. Terus orang hulu-hulu dan dikultuskan, dikeramatkan. Maka kuburan siapapun tidak boleh punya kelebihan dibanding yang lain-lainnya. Sama. Kalau antum ziarah ke sana, Madinah, antum tengok syuhada Uhud. Di situ ada Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul SAW, orang yang sangat mulia. Di situ ada kuburannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala an, dan beberapa sahabat lain. Enggak ada bedanya. Tanah rata begini. Ada batu-batu, sekedar batu bongkahan. Tanda kalau itu kuburan agar tidak diinjak, tidak dilewati. Tanpa diketahui jelas mana yang Hamzah, mana yang Fulan, mana yang Fulan. Beberapa orang yang terbunuh di Uhud. Begitu pula Baqi. Sekian sadat hadihil ummah. Orang-orang mulia dari umat ini, para sahabat, tabi'in. Tidak diketahui. Dan rata. Sama kuburan yang satu dengan kuburan yang lainnya. Wah, kata. Sehingga tidak ada pintu bagi syaitan untuk menjadikan kuburan ini tempat dan dijadikan sesembahan, diibadai selain Allah. Bagaimana mau disembah? Bagaimana dia bisa masuk menipu umat untuk ini dijadikan tempat meminta-minta, dijadikan tempat tawasul, bagaimana? Oh, enggak ada kelebihannya kuburan ini dari yang itu. Fulan ami min amatin nas. Dari orang awam, muslim, muslimah. Enggak ada beda dengan fulan yang dia alim, imam bahkan. Enggak ada beda kuburannya. Kuburan Syekh Abdul Aziz bin Baz di Mu'la, Mekah. Kuburan Syekh bin Uthaymin. Syekhul Islam rahimahullah fi hadha zaman. Enggak ada beda dengan muslimin yang lain. Kalau kamu tidak ditunjuki, kamu enggak akan tahu mana yang kuburannya bin Baz. Imam Ahlu Sunnah fi hadha zaman. Kamu enggak akan tahu. Sama rata dengan kuburan muslimin yang lain. Wahakata. Yang seharusnya. Qala al-musannif rahimahullah wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alayha al masajid was-suraj atau was-suruj. Rawahu ahlus sunan. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa Rasulullah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Dan Allah melaknat, atau Rasulullah melaknat pula, orang-orang yang menjadikan kuburan itu tempat ibadah, atau dibangun masjid di situ. Begitu pula orang-orang yang memberi lampu di kuburan-kuburan tersebut. Lentera. Hadis diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan yang lain-lainnya. Qultu wa fil bab hadis Abi Hurairah wa hadis Hasan bin Tsabit. Dalam bab ini pula ada hadis Abu Hurairah, kata musannif. Ada juga hadis Hasan bin Thabit selain riwayat Ibn Abbas. Fa amma hadis Abu Hurairah farawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Abu Hurairah diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi dan beliau sahihkan. Hadithu Hasan akhrajahu Ibnu Majah min riwayati Abdurrahman ibn Hassan ibn Thabit an abihi qala la'ana Rasulullah zawaratil kubur. Dengan sighah mubalaghah, zawarat maknanya yang sering ziarah kubur atau yang banyak melakukan ziarah kubur. Dan karena lafaz ini nanti akan ada pengaruhnya terhadap khilaf ulama hukum wanita berziarah kubur. Wa hadithu Ibnu Abbas hadza, adapun hadith Ibnu Abbas dalam kitab fi isnadihi Abu Saleh maula Ummi Hani, di sanadnya ada Abu Saleh. Wa qad dha'afahu ba'dhum wa wathaqahu ba'dhum, sebagian mendhaifkan dia, sebagian mensiqahkan. Qala Ali ibn al-Madini, Ali ibn al-Madini rahmatullahi alaih, beliau syekhnya Bukhari. Kata Bukhari, mastasghartu nafsi illa inda Ali ibn al-Madini. Aku enggak pernah menganggap diriku kecil. Ini enggak ada apa-apanya kecuali kalau di hadapan Ali ibn al-Madini. Ya bukan berarti selain kepada Ali ibn al-Madini Bukhari takabur, sombong, bukan. Tapi artinya menunjukkan keilmuan Ali ibn al-Madini dan kealimannya dalam hadis, sehingga Bukhari katakan itu. Itu pun kata Ali ibn al-Madini ketika disampaikan, Bukhari bilang begini. Kata beliau, da'hu fa innahu la yara mithla nafsihi. Biarkan saja, Bukhari enggak pernah menganggap orang yang ada seperti dirinya. Rahmatullah alaihim. An Yahya Al-Qattan, dari Yahya Al-Qattan, Ali ibn al-Madini digelari dengan Hayyatul Wadi. Hayyatul Wadi, ular lembah, ular padang pasir. Kenapa disebut demikian? Karena tajam dan titisnya patokan dia. Na'udzubillah min dzalik. Ular gurun beda dengan ular lain. Kalau sudah membidik mangsanya, entah itu kelinci, entah itu apa, sekali dia bergerak dan mematokkan bisanya, kena pasti dan mati mangsanya. Nah, Ali ibn al-Madini digelari demikian karena beliau tajam dan bidikannya kuat kalau menjarah perawi. Maksudnya itu, kalau sudah beliau bilang fulan dhaif, fulan kadzab, fulan begini, kena sudah, pasti dia jatuh, dhaif. An Yahya Al-Qattan, lam ara ahadan min ashabina taraka Aba Saleh maula Ummi Hani, wa ma sami'tu ahadan minan nas yaqulu fihi syai'an, wa lam yatrukhu Syu'bah, wa la Zaidah, wa la Abdullah ibn Uthman. Kata Yahya Al-Qattan, Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, Abu Sa'id At-Tamimi. Kata Yahya Al-Qattan, aku tidak mengetahui satupun dari para ulama kami yang meninggalkan Abu Saleh ini, artinya tidak mau mengambil riwayatnya. Enggak ada, enggak aku ketahui. Nanti semua ngambil riwayatnya, menerima. Dan tidak ada yang aku dengar satupun dari ulama yang menjarah dia, Bahkan Syu'bah Ibnul Hajjaj Al-Wasiti, imam, tidak meninggalkannya. Padahal Syu'bah keras. Artinya luar biasa ketatnya beliau dalam riwayat Syu'bah. Itu pun beliau tidak tinggalkan Shalih. Masih beliau ambil. Begitu pula Zaidah. Zaidah Ibnu Qudamah. Imam. Juga tidak meninggalkannya. Begitu pula Imam Abdullah Ibn Uthman. Abdullah bin Uthman disebut sebagai syariku Syu'bah. Partnernya Syu'bah. Imam-imam besar mereka ini enggak ada yang meninggalkan Shalih. Maula Ummi Hani atau Abu Shalih, Maula Ummi Hani. Ini yang menguatkan Abu Shalih ini. Wa qala Ibnu Ma'in laisa bihi ba's. Ibnu Ma'in bahkan mengatakan laisa bihi ba's. Padahal Ibnu Ma'in dikenal mutasyaddid dalam masalah jarah. Itu pun masih menguatkan Abu Shalih. Walihada akhrajahu Ibnu Sakan fi sihahihi. Dan karenanya riwayat beliau Abu Shalih dikeluarkan, dibawa riwayatnya oleh Ibnu Sakan dalam sahihnya. Ini sahih Ibnu Sakan. Ibnu Sakan beliau Sa'id bin Uthman Al-Baghdadi, dikenal dengan nisbat Ibnu Sakan, punya kitab sahih Ibnu Sakan. Mengeluarkan riwayat-riwayat yang di sanadnya ada Abu Shalih ini. Karena beliau lihat cukup banyak ulama dan a'imah besar yang menguatkannya. Ibnu Ma'in tadi, Syu'bah, Zaidah, Abdullah bin Uthman. Qala intaha minadzhabil ibriz anil hafidhil mizzi. Dinukil dari Al-Mizzi. Qala Syekhul Islam wa qad jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min tariqain, dan juga telah ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dua jalan. Fa'an Abi Hurairah anna Rasulullah sallama qala la'ana anna Rasulullah la'ana zawwaratil qubur. Tadi hadis Abu Hurairah. Wa dzakara hadis Ibni Abbas. Kemudian beliau juga Syekhul Islam membawakan hadis Ibnu Abbas. Tsumma qala, kemudian kata beliau, wa rijalu hadza laisa rijalu hadza. Perawi-perawi yang ini, hadis Abu Hurairah, tidak sama dengan perawi-perawi hadis Ibn Abbas. Falam ya'khudhu ahaduhuma anil akhar. Maka tidak bisa dicampur adukkan, beda sanatnya, beda perawinya. Walaisa fil isnadain man yuttaham bil kadzib. Selain juga di dalam sanad keduanya, riwayat Abu Hurairah maupun Ibnu Abbas, tidak ada satupun perawi yang yuttaham bil kadzib. Yuttaham bil kadzib ini pada peringkat kedua dari bawah. Kalau perawinya disebut yutaham bil kadzib. Yang paling rendah, paling jelek, kalau sudah perawi dikatakan kadzab, pendusta, wadda', pemalsu hadis. Karena diketahui dia memalsukan hadis Rasul SAW. Rasul berkata begini, Rasul berbuat begini, Rasul sengaja dia palsukan, paling rendah. Di atasnya sedikit, ini, perawi yang diketahui atau difonis oleh para ulama dengan yuttaham bil kadzib. Kenapa, kapan itu, dan kenapa dibedakan? Yang pertama tadi, kalau diketahui oleh para ulama fulan perawi ini memalsukan hadis Rasulullah SAW dengan sengaja. Yang ini muttaham bil kadzib, dia diketahui berdusta dalam pembicaraannya sehari-hari dengan orang, walaupun belum pernah didapati berdusta atas nama Rasulullah SAW. Makanya yuttaham disebutkan. Yuttaham itu tertuduh. Yani ada alibi kuat tertuju kepadanya, dia jangan-jangan juga berdusta atas Nabi. Kenapa? Dalam kesehariannya dia suka dusta kepada orang. Kadzab, dikenal kadzab dalam pembicaraannya kepada orang. Bilang begini, bilang itu, cerita begini, memutarbalikkan fakta. Walaupun belum pernah diketahui berdusta atas nama Rasul. Maka ini yuttaham bil kadzib, dan ini dari keadilan para ulama hadis dan insafnya mereka enggak sama. Enggak satu derajat. Yang ini sengaja dusta atas nama Rasul, yang ini belum pernah diketahui tetapi orang khawatir sangat. Dia sering dusta pada orang. Hadisnya disebut matruk. Nah, kata Syekhul Islam, di dalam sananya tidak ada yang yuttaham bil kadzib. Ini perawi-perawi yang masih dikenal kejujurannya, masih diketahui kefikohannya. Wa mithlu hadza, makanya kata Syekhul Islam, yang seperti ini riwayat hujjatun bila raib, hujjah tanpa diragukan lagi. Artinya Syekhul Islam juga menguatkan hadis ini. Ibnu Abbas, Allah melaknat wanita yang ziarah kubur, Rasul melaknat yang menjadikan tempat ibadah di kubur dan membuat lampu-lampu, menaruh lampu di kuburan. Wa hadza min ajwadil hasan. Bahkan kata Syekhul Islam, masih yang semacam ini termasuk hadis hasan yang paling tinggi. Paling tinggi derajatnya, hasannya. Alladhi syaratahu Tirmidhi, sebagaimana yang disyaratkan oleh Tirmidhi. Fa innahu ja'alal hasan, karena Tirmidhi mensyaratkan atau beliau jadikan riwayat hasan itu kapan? Kata beliau, ma ta'addadat turukuhu walam yakun fihi muttaham. Hadis yang jalannya banyak, tidak hanya satu, selama dengan catatan di sanadnya tidak ada perawi yang muttaham bil kadzib tadi, enggak ada. Walam yakun syadzan, dan juga seperti hadis makbul yang lain, tidak boleh ada syudzut, mukhalafah kepada riwayat yang lebih sahih. Ai mukhalifan lima tsabata binaqli thiqat. Ini tidak boleh menyalahi riwayat yang dinukilkan oleh perawi-perawi thiqat. Wa hadzal hadits ta'addadat turuqu. Hadits ini banyak jalannya, dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah. Wa laisa fiha muttaham, juga tidak ada di dalam sanadnya muttaham, tidak ada dalam sanadnya perawi yang tertuduh berdusta tadi. Nah, selain Abu Hurairah juga riwayat Hasan bin Thabit tadi. Wala khalafahu ahad minat thiqat, dan tidak ada perawi thiqah yang menyalahi riwayat mereka ini, hadis ini. Laukana an sahibin wahid, hadza laukana an sahibin wahid, itu jika dari satu sahabat. Artinya begini, kalau seandainya hadis hanya ada riwayat Ibnu Abbas, semua muara sanad ada sekian jalan, sekian riwayat, muaranya sama ke Ibnu Abbas. Satu-satunya muara Ibnu Abbas, lalu Rasulullah. Salah satu riwayat, riwayat Abu Saleh Maula Ummi Hanif, ini tadi yang dibicarakan. Seandainya riwayat Abu Saleh ini ternyata menyalahi perawi-perawi lain yang juga meriwayatkan hadis sama dari muara yang sama Ibnu Abbas. Seandainya riwayat Abu Saleh menyalahi, selesai sudah. Tetapi riwayat Abu Saleh tidak ada yang menyalahi. Kalau seandainya muaranya cuma satu, Ibnu Abbas. Hanya satu riwayat dari Ibnu Abbas, Abu Saleh pun tidak ada yang menyalahi. Tidak ada perawi thiqah yang menyalahi dia. Itu kalau muaranya hanya Ibnu Abbas. Apalagi ini muaranya bukan hanya Ibnu Abbas. Ada muara lain, Hasan bin Thabit. Ada muara lain, Abu Hurairah. Maka banyak jalannya. Makanya kata Syekhul Islam, hujjah bila raib. Hadis seperti ini, hujjah. Fakaifa idza kana hadza rawahu an sahib wa dzaka an akhar, fa hadza kulluhu yubayyinu anna al hadits fil asl ma'ruf. Semua ini menguatkan bahwa hadits ini ma'ruf, sahih. Adapun beberapa pergunjingan ulama terkait Abu Saleh Maula Ummi Hanif tidak sampai menjatuhkan riwayatnya sampai ke tingkat dhaif atau tertolak hadisnya, tidak sampai. Sekali lagi, itu seandainya muaranya hanya Ibnu Abbas. Toh hadis ada muara lain dari Hasan dan Abu Hurairah. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Abu Hind.